pemakan harta riba, nanti di hari kiamat akan dikatakan kepada dia, khudh silahaka lil harb. Artinya, ambil pedangmu untuk berperang. Kemudian beliau membaca ayat surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang memakan harta riba tidaklah bangun kecuali dalam keadaan ia bangun seperti dirasuki oleh syaitan. Jadi di sini ada dua tafsiran dari Abdullah bin Abbas. Tafsiran yang pertama, mereka dibangunkan dalam keadaan seperti orang gila yang sedang mencekik-cekik lehernya. Tafsiran yang kedua, yaitu Abdullah bin Abbas mengatakan orang yang makan harta riba akan dikatakan kepada mereka, ambillah pedangmu untuk berperang. Berperang melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab, sebelum saya lanjutkan, di sini terdapat pelajaran penting bahwa yang menjadi ukuran bagi seorang manusia muslim adalah kebahagiaan di akhirat. Bagaimana dia bahagia di akhirat. Kalau dia berkecukupan di dunia, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk, tabungan melimpah ruah, emas, perak, akan tetapi dari riba. Dan di akhirat dia mendapatkan siksa seperti tadi, maka bukanlah itu sebuah kesuksesan bagi seorang muslim. Kesuksesan bagi seorang muslim adalah tatkala dia di dunia bisa mencari bekal untuk menghadapi kehidupan akhirat. Dan ketika di akhirat, dia mendapatkan kebahagiaan. Itu selalu cara berpikir seorang muslim seperti itu. Nah, kenapa orang-orang yang makan harta riba seperti ini? Disebutkan dan sudah kita pelajari juga, salah satunya mereka mengatakan innamal bay'u mithlur riba. Yang patut diperhatikan di sini adalah mereka kenapa pemakan harta riba dibangkitkan dalam keadaan gila seperti kerasukan syaitan. Kenapa? Karena mereka menentang hukum Allah. Ini yang patut diperhatikan. Jadi ketika mereka mengatakan sesungguhnya riba seperti jual beli seperti riba. Yang patut diperhatikan, kata Imam Nukathir, bukan berarti mereka sekarang sedang menganalogikan riba dengan jual beli. Menganalogikan itu artinya mengkiaskan riba dengan jual beli. Tetapi mereka mengatakan riba serupa dengan jual beli. Kalau mereka menganalogikan riba dengan jual beli, maka firman Allah tidak seperti innamal bay'u mithlur riba. Tetapi Allah mengatakan innamar riba mithlul bay'. Jadi patut diperhatikan ini. Mereka mendapatkan ketika dibangkitkan hari kiamat dalam keadaan gila seperti kerasukan syaitan mengecekik-cekik lehernya disebabkan karena mereka menentang hukum syariat Allah. Bukan karena mereka mengkiaskan jual beli dengan riba atau riba dengan jual beli. Bukan. Tapi karena mereka menyamakan jual beli dengan riba. Ini sebabnya. Makanya mereka mengatakan innamal bai'u mithlu riba. Sesungguhnya jual beli itu seperti riba. Makanya mereka seakan-akan ingin mengatakan kepada Allah, kenapa jual beli halal sedangkan riba haram? Nah, gitu. Itu seakan-akan mereka seperti itu. Ingat perkataan saya baik-baik, kenapa, dan ini perkataan bukan dari saya, tetapi Imam Ibnu Katsir. Kenapa orang yang dibangkitkan di hari kiamat yang makan harta riba dalam keadaan gila seperti kerasukan setan mencekik-cekik lehernya karena mereka sudah menentang hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Bukan mereka sedang menganalogikan, mengkiaskan riba dengan jual beli. Saya ingin tulis saja biar jelas. Ya. Di sini ada riba. Di sini ada jual beli. Yang dilakukan oleh orang musyrik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya jual beli semisal dengan riba. Kenapa ini boleh? Kenapa ini tidak boleh? Kata mereka. Ini yang membuat mereka akhirnya dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan gila seperti kerasukan setan. Paham sekarang? Dan mereka tidak mengatakan bahwa riba itu kiasan. Riba itu kiasan dari jual beli. Apa kiasan? Maksudnya riba ini dikiaskan, dicerminkan dengan jual beli. Ini tidak, mereka tidak mengatakan itu. Ustadz, yang apa bedanya yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama, mereka menentang hukum Allah. Maka ingat sekali lagi saya katakan bahwa orang-orang musyrik itu kenapa dibangkitkan dari kubur dalam keadaan seperti kerasukan jin, seperti orang gila mencekik-cekik lehernya karena mereka apa tadi? Menentang hukum Allah. Dari bagaimana menentang hukum Allah gimana? Ya, ini mereka mengatakan gini, jual beli, kan mereka mengucapkan apa? Sesungguhnya, lihat ya, sesungguhnya jual beli seperti riba. Lihat, mereka ini sebenarnya dengan perkataan seperti ini sedang mengatakan kalau jual beli halal, kenapa riba diharamkan? Nah, itu bentuk apa? Penentangan. Paham sekarang? Nah, adapun ini yang kedua, maksud yang kedua bukan yang kedua. Maksud ayat bukan yang kedua. Bahwa mereka mengkiaskan riba dengan jual beli, menganalogikan riba dengan jual beli. Seperti misalnya, mereka mengatakan jual beli halal, maka kita kiaskan riba pun juga halal. Ini tidak seperti ini maksudnya. Ini bukan. Ya. Kenapa mereka sampai mendapatkan siksa? Sebabnya ini. Karena terjadi penentangan. Paham ya? Terhadap hukum syariat. Orang kan dalam agama Islam itu yang paling patut dia lakukan adalah menerima. Sebenar-benar penerimaan. Allah mengharamkan ini, Allah menghalalkan ini, itu hak Allah. Hak Allah sebagai pembuat syariat, sebagai Rabb kita yang kita sembah, itu hak Allah. Tapi ketika Anda mengatakan jual beli halal, kenapa ini haram? Kenapa ini haram? Kenapa ini halal? Nah, itu enggak boleh dalam Islam. Sifat itunya yang tercela. Ya, bukan berarti mereka mengatakan sesungguhnya riba seperti jual beli. Kenapa kita katakan bukan ini maksudnya? Karena nanti artinya begini, sesungguhnya ya, riba seperti jual beli. Sedangkan ayatnya berbunyi sesungguhnya jual beli seperti riba. Kalau pendapat mereka seperti ini, maka ayatnya enggak seperti ini bunyinya. Ayatnya begini bunyinya. Sesungguhnya riba seperti jual beli. Paham maksud saya? Kalau seandainya pendapatnya ini dipakai, maka ayatnya tidak berbunyi seperti ini. Tetapi ayatnya akan berbunyi sesungguhnya riba seperti jual beli. Karena kenapa? Yang aslinya mana? Enggak aslinya. Riba atau jual belinya? Jual belinya. Kalau dalam hukum qiyas kan kita harus tahu mana yang asli, mana yang cabang. Misalkan saya beri contoh dalam masalah zakat. Kita wajib mengeluarkan zakat fitr berupa beras. Itu dianalogikan, dikiaskan dengan kurma. Yang aslinya mana? Kurma atau beras? Kurma. Hah? Kurma. Karena di Arab cuma ada kurma. Maka beras dianalogikan dengan kurma. Paham sekarang? Beras dianalogikan dengan kurma. Sama ini, riba dianalogikan dengan jual beli. Aturan ayatnya berbunyi seperti ini, sesungguhnya riba seperti jual beli. Kalau yang kita maksud adalah dengan pendapat kedua. Ya, tetapi ayatnya begini, sesungguhnya jual beli seperti riba. Makanya pendapat yang paling pas kita pakai ini. Yaitu mereka terjadi penentangan. Kenapa jual beli halal tapi riba haram? Kenapa? Nah, kata-kata kenapa ini berupa apa? Penentangan. Di situ mereka tercela. Paham sekarang? Ya. Ini para ikhwah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, lalu Allah menyebutkan pada ayat ini 275 ini sebagai pengulangan bahwa siapa yang sudah sampai kepada mereka nasihat tentang haramnya riba, maka pada saat itu harta-harta yang mereka ambil dulu ya, sebelum datangnya pengharaman riba, sudah itu milik mereka. Allah berfirman, "Faman ja'ahu mau'izhatun min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah." Barang siapa yang datang nasihat kepada mereka tentang larangnya riba, maka lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah dia ambil dahulu, yang dia lakukan di masa jahiliyah sebelum datangnya haramnya riba, maka sudah, asalkan dia bertobat. Ya, dulu-dulu yang dia lakukan sudah, biarkan saja, itu hak dia sudah, asal dia bertobat. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa kullu riba fil jahiliyati maudhu'un tahta qadamayya hatain. Seluruh riba yang dilakukan di masa jahiliyah, maka aku injak-injak dengan kedua kakiku. Maksudnya aku injak-injak, sudah enggak ada nilainya. Ya. Artinya kalau misalkan anggap ini fulan, sebelum datangnya riba di masa jahiliyah, dia melakukan praktek apa? Riba. Lalu datang ayat yang mengharamkan riba. Nah, harta-harta yang dia ambil dulu gimana? Sudah. Falahu ma salam. Itu milik dia. Asalkan dia berhenti. Asalkan dia berhenti. Ini para ikhwah. Nah, timbul di sini pertanyaan. Ustaz, kalau saya dulunya, saya kan enggak di masa jahiliyah, Ustaz. Dulunya saya makan harta riba. Saya berhenti. Maka uang yang sudah saya makan dari harta riba gimana? Apakah masuk ke dalam ayat ini? Nah, kira-kira menurut bapak-bapak masuk enggak? Ayat ini kan untuk masa jahiliyah. Saya beri contoh, Pak. Saya rentenir. Bapak-bapak berhutang kepada saya. Baru tahu datang ilmunya sekarang bahwa itu haram. Maka saya katakan kepada bapak-bapak, bayar yang hutang pokoknya saja. Ribanya enggak usah bayar. Kemudian bapak-bapak bilang, tapi kan Ustaz mengambil riba dulunya. Gimana? Apakah masuk dalam ayat ini? Artinya kalau saya bertobat, harta-harta yang dulu yang saya ambil dari bapak, apakah harus dikembalikan ataukah tidak? Nah, kira-kira gimana? Hah? Tidak perlu dikembalikan. Dalilnya ayat ini. Bukankah ini tentang masa jahiliyah? Bukan pada masa Islam. Ya. Wallahu alam. Maksud paham maksud saya? Kalau masa jahiliyah berarti enggak usah dikembalikan. Sekarang kita masa Islam. Ya. Tetapi kita tidak tahu Ustaz dahulunya. Maka jawabannya ketidaktahuan kita tidak menunjukkan bahwa kita boleh memakan harta orang. Karena itu ketidaktahuan yang tidak pantas pada tempatnya. Karena ada yang hukum tidak tahu yang boleh kita tolerir, boleh ya. Namanya al-udhru bil-jahal dalam hukum agama. Kita berikan alasan karena dia tidak tahu, boleh. Sekarang ada orang melakukan kesyirikan. Dia mengatakan, saya tidak tahu Ustaz. Gak mungkin kan? Ada orang melakukan praktek riba. Dia mengatakan, saya tidak tahu Ustaz. Gak mungkin. Nah, bagaimana sekarang? Apakah kita praktekkan pada ayat ini? Dan ayat ini berlaku pada masa jahiliyah. Artinya orang yang pernah menghutangi orang, pernah makan harta riba, enggak usah kembalikan, yang penting dia taubat. Ataukah dikembalikan? Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa termasuk permintaan halal kepada orang yang pernah kita zalimi adalah mengembalikan dari yang pernah kita zalimi. Jadi misalkan saya ngutangi Mas Farhan. Saya ngutangi Mas Farhan 1 juta. Beliau bayarnya nyicil. Ya. Nyicil per bulan 50 ribu. Hutangnya belum dibayar itu. Cuma cicilannya 50 ribu. Begitu kan yang terjadi di masyarakat, betul? Begitu. Nah, 50 ribu ini sudah saya dapat hampir setengah tahun. Berarti kalau 50 ribu, 100, 200, 300 ribu. Nah, 300 ribu ini saya kembalikan ke Mas Farhan atau tidak kalau saya ingin bertobat? Hah? Kalau kalau pendapat saya dikembalikan, karena ini termasuk makan harta orang tanpa kebenaran. Ayatnya Ustaz, fantahafalahumasaf. Kalau dia berhenti dari riba, maka baginya yang telah lalu. Artinya yang sudah dia ambil dari 300 ribu itu milik dia karena dia sudah bertobat. Maka kita jawab itu ayat pada masa jahiliyah. Paham ya? Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah, ayat ini juga mengatakan bahwa ancaman bagi siapa yang kembali. Kembali makan harta riba. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dan masalah kekalnya ini para ikhwan yang dirahmati Allah adalah tidak selama-lamanya di neraka. Karena keyakinan akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwa selain dosa kesyirikan, kekafiran dan kemunafikan i'tiqadi, maka pada saat itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, dia diampuni. Jika Allah menghendaki, dia dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi pasti dikeluarkan, pasti masuk surga. Kenapa? Karena ada keimanan di dalam hatinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kalau kita lihat tafsir Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa pada perkataan menarik tentang pintu-pintu riba. Pintu riba itu banyak sekali. Pintu riba banyak sekali. Jadi bukan hanya pintu riba itu hutang piutang, kemudian hutang piutang dengan riba, dengan rentenir, bukan. Pintu riba banyak sekali. Amirul Mukminin radhiyallahu anhu pernah berkata, "Thalathun wadittu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilaina fihinna ahdan nantahi ilai." Tiga perkara yang aku sangat ingin Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sejelas-jelasnya sampai akhir tentang tiga perkara tersebut. Sebelum beliau wafat, ternyata tidak. Beliau mengatakan al-jiddu wal kalalah wa abwabun min abwabir riba. Artinya al-jiddu, al-jiddu ini kalau tidak salah adalah maksudnya menikah. Yang kedua hewan kalalah, hewan yang makan hewan najis, makanan najis. Yang ketiga pintu-pintu riba. Maksud Umar bin Khattab bahwa tiga hal ini belum dijelaskan sepanjang lebar oleh Rasulullah. Aku ingin Rasulullah SAW benar-benar selesai menjelaskan tiga perkara ini selama hidup beliau. Ya ini karena kenapa? Karena saking banyaknya pintu-pintu riba. Itu nih para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, kita lanjutkan sekarang ayat yang selanjutnya. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan harta riba dan menambah sedekah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang-orang yang kufur dan banyak dosa. Orang-orang yang kufur dan banyak dosa. Para ikhwah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perhatikan ayat ini baik-baik. Penulis mengatakan pada halaman 472. Penulis mengatakan, Thumma akhbara ta'ala annahu yamhaqu makasibal murabin wa yurbi sadaqatil munfiqin aksa ma yatabadda ma yatabadaru li adhanin kathirin minal khalq anna al-infaqa yanqusul mala wa anna riba yaziduhu. Perhatikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya dia akan memusnahkan hasil usaha orang yang berpraktik riba dan menyuburkan sedekah orang-orang yang berinfak. Ini berlawanan dengan apa yang terbesit pada pikiran sebagian besar orang yang berinfak, bahwa itu akan mengurangi harta dan bahwa riba itu akan menambahnya. Lihat Pak, saya pernah nulis sebuah artikel judulnya Di Luar Hitungan Matematik Manusia. Hitungan matematik manusia, sedekah mengurangi, menambah atau mengurangi? Hitungan biasa manusia, mengurangi. Saya punya 20 ribu, saya sedekahkan 5 ribu, berarti duit saya berkurang 5 ribu. Ya. Sedangkan orang yang melakukan praktek riba, hitungan manusia menambah. Nah, ini dibantah oleh Allah. Ya, jadi ayat ini bantahan kepada orang yang mengira bahwa riba menambah harta. Itu maksudnya. Kemudian penulis mengatakan, fa inna maddata rizqi wa husuli wa husula samaratihi minallahi ta'ala. Lihat. Karena materi rizki dan mendapatkan buah hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma 'indallah la yunalu illa bi ta'atihi wa imtithali amrihi. Dan apa yang ada di sisi Allah tidaklah bisa didapat kecuali dengan ketaatan kepadanya dan melaksanakan perintahnya. Fal mutajarri'u 'ala ar-riba yu'aqibuhu bi naqidhi maqsudih. Maka orang yang lancang melakukan praktik riba, Allah akan menghukumnya dengan apa yang berlawanan dengan tujuannya, yaitu dihancurkan hartanya. Dia melakukan riba itu untuk apa? Untuk apa, Pak? Nambah harta. Allah balas dengan dihancurkan riba. Ya, Allah balas dengan dihancurkan riba. Kemudian penulis mengatakan, wa hadza mushahadun bitajribati wa man asdaqu minallahi qila wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Maka orang saya ulangi, ini telah terbukti dan dapat dilihat dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini Pak, ini bukti. Lihat saja, Allah pasti menghancurkan harta riba. Dan itu di luar hitungan matematik. Masih banyak lagi Pak, di luar hitungan matematik manusia. Misalkan berhaji berumrah. Berhaji berumrah butuh biaya, bekal, transportasi, bekal untuk yang di rumah, ya, butuh biaya. Dan kalau kita pergi sekali setahun, dua kali setahun, lumayan menghabiskan harta menurut hitungan matematik manusia. Tetapi menurut hitungan Allah tidak. Rasulullah SAW bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra kama yanfil kiru khabathal hadid. Artinya, ikutilah selalu haji dan umrah. Haji dan umrah ini menghapuskan dosa, menghapuskan kemiskinan dan dosa, sebagaimana ubupan api menghapuskan karat-karat yang ada pada besi. Lihat, di luar hitungan Pak. Berarti kalau di luar hitungan, yang diperlukan pada saat itu iman, keyakinan tanpa ragu. Ya, ini para ikhwah. Orang ingin umroh bingung. Kena kayak apa? Mbah umroh makan apa? Makan nasi. Orang mbah mau umroh bingung. Kena kayak apa? Hendak bayar ini, hendak bayar itu. Dibayar kena. Jadi jawabannya seperti itu untuk menekankan hati. Kita kadang-kadang masih ragu-ragu. Jalankan enggak ya? Jalankan ya? Jalankan. Dan saya pesan, ini seperti ini, di luar hitungan matematik, semua yang berkaitan dengan ibadah yang ada kaitannya dengan harta. Semuanya di luar hitungan matematik. Manusia biasa. Ya, semua ibadah yang berkaitan dengan harta selalu seperti itu. Menghutangi orang, bersedekah, berzakat, berkurban, berakikah, yang berkaitan dengan uang, dengan harta, selalu di luar hitungan manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ini telah terbukti dan dapat dilihat dalam praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Wa huwa alladhi kufru kafara ni'matillah wa jahada minnata rabbih wa athima bi israrihi ala ma'asi. Yaitu setiap orang yang kafir dengan nikmat Allah, wajahada minnata rabbih, dan mengingkari karunia Rabbnya, wa athima bi israrihi ala ma'asi, dan berbuat dosa dengan selalu melakukan kemaksiatan. Ini orang yang kufur terhadap nikmat, Pak. Tidak menyatakan itu datang dari Allah. Kemudian dia menolak itu datang dari Allah. Kemudian dia lakukan dengan nikmat tersebut maksiat kepada Allah Subhanahu. Ini orang yang kufur terhadap nikmat. Kemudian penulis mengatakan wa mafhumul ayah annallahu yuhibbu man kana syakuran 'alan na'ma taiban minal ma'asi wadh-dhunub. Pemahaman ayat ini adalah bahwa Allah sangat menyukai orang yang gemar bersyukur terhadap nikmat-nikmat, bertobat dari segala dosa dan kesalahan. Kemudian Allah menyisipkan ayat yang satu berikut ini dalam ayat-ayat riba, yaitu firman-Nya nanti kita akan baca insyaallah. Jadi begitu yang dimaksud Allah menghancurkan harta riba itu sebenarnya di luar hitungan matematik. Ada perkataan Abdullah bin Mas'ud dalam tafsir Imam Ibnu Katsir mengatakan ar-riba wa in kathura fa ila qall. Subhanallah. Ini perkataan pendek tapi penuh makna. Riba itu meskipun bertambah banyak tetapi dia menuju kepada sedikit. Meskipun bertambah banyak tetapi dia menuju kepada sedikit. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau juga mengatakan inna riba wa in kathura fa inna aqibatahu tasiru ila qall. Riba itu meskipun banyak sesungguhnya akhirnya menuju kepada sedikit, kepada kehancuran. Kelihatannya aja banyak tetapi sebenarnya menuju kepada kehancuran. Iya, itu dulu kira-kira yang bisa sampaikan pada kajian kali ini. Wallahu a'lam wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya punya rekening bank konvensional yang setiap bulannya ada bunga. Namun bunga tersebut tidak saya makan. Susah makan bunga. Pertanyaan saya, apakah ancaman pemakan riba juga sama dengan saya? Maka jawabannya, di sini kita dudukkan dulu menabung di bank konvensional. Apa hukumnya? Maka jawabannya, asal hukumnya haram. Asal hukumnya haram. Kenapa? Karena beberapa sisi. Yang pertama, kita menduiti sebuah lembaga yang berpraktek riba. Saya kan pernah mengatakan, bank konvensional itu mempunyai dua wajah. Wajah yang tersenyum lebar dengan wajah yang cemberut habis. Wajah yang tersenyum lebar tatkala dia menerima uang tabungan-tabungan dari seseorang, atau tatkala dia menghutangi orang lain, dia tersenyum lebar. Nah, uang tabungan tersebut diputar. Kalau tidak ada uang tabungan kita, maka mereka tidak bisa bergerak. Berarti selama ini sebenarnya orang yang menabung di bank konvensional, dia sedang menduiti praktek-praktek riba. Ditakutkan masuk ke dalam perkara ta'awun 'alal birr 'alal itsmi wal 'udwan, tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, jadi asal hukumnya haram dari sisi itu. Dari sisi yang kedua, yaitu bahwa terdapat keuntungan dari menabung di bank konvensional. Yaitu keuntungannya bagaimana? Dia menabung 100 juta, maka dia akan dapatkan interest, keuntungan. Nah, ini riba. Ini pun menunjukkan kepada keharaman. Karena asal hukum menabung sebenarnya adalah hukumnya kembali kepada penitipan uang. Seperti saya menitipkan kepada Pak Eko, kepada Mas Yazid, ya. Maka uang saya sebenarnya kalau saya titipkan 500 ribu, ya segitu-gitunya yang saya ambil. Kok bisa bertambah? Ini dari mana? Kecuali kalau seandainya kita investasi di bank tersebut. Kita investasi di bank tersebut pun masih syubhat. Kenapa? Karena nanti berarti kita memodali bank tersebut untuk sebuah usaha. Usahanya kita harus lihat apakah halal, apakah haram. Ya. Nah, tetapi di sana ada sistem bank yang kita menyewa tempat untuk menyimpan barang kita, brankas. Kita sewa, kita bayar mereka untuk kita letakkan uang kita di brankas mereka. Yang kalau kita letakkan di rumah mungkin berbahaya. Nah, cara yang ketiga ini yang paling aman. Ya. Tapi itu pun kalau duitnya banyak. Duitnya 100 ribu, 200 ribu kayak nang bapandir di hadapan pian ini kada perlu. Ya. Di anak di box penyimpanan 100 ribu, 200 ribu, gasan apa? Ulun pernah dikisahkan oleh Kak Fikri. Beliau pernah ada klien beliau tidak mau dibayar lewat bank, lewatnya cash. 70 miliar. Akhirnya dibawa duitnya cash 70 miliar. Ke rumah itu seapa duitnya 70 miliar. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kalau seperti itu duitnya, wajarlah dia menyewa box penyimpanan. Ya. Karena kalau di rumah pun berbahaya terhadap uangnya, terhadap nyawanya, nyawa keluarganya. Karena mengundang orang-orang yang berniat jahat. Tetapi kalau seandainya uangnya cuma 100 ribu, 200 ribu, gak senapa ditabung. Ya, makan sehari habis. Ya, ini para ikhwah. Jadi asal hukumnya haram. Tetapi jika seseorang dalam keadaan terpaksa, maka tidak mengapa dia untuk meletakkan itu. Dengan catatan dia harus benar-benar teliti mana uang saya, mana uang yang interest riba. Nah, lalu namun bunga tersebut tidak saya makan. Pertanyaan saya, apakah ancaman pemakan riba juga sama dengan saya? Kalau seandainya tujuannya tadi, kalau dia menabung karena dia memang sangat memerlukannya, hartanya terlalu banyak, maka pada saat itu dia tidak masuk ke dalam itu. Tapi ingat, jangan sampai dia memakan bunga. Karena kesadakan memakan bunga. Ya, memakan yang bukan hartanya tidak diperbolehkan. Bagaimana sikap kita apabila berkunjung ke rumah kerabat dekat, kemudian dia menyuguhkan makanan, sedangkan kita mengetahui bahwa dia adalah pelaku riba dan harta yang dihasilkan dari riba? Apa harus menolak makanan tersebut? Minum banyaki, makan banyaki? Enggak, begini. Lihat, lihat tangan saya. Si fulan bekerja dengan kerjaan yang haram, misalkan riba. Dia kerja di bank konvensional, gajinya otomatis haram. Kemudian gajinya ini dia berikan kepada orang dengan cara yang halal. Dengan cara yang halal maksudnya dia kasihkan hadiah, dia hibahkan, dia berikan. Pokoknya sampai ini uang sampai ke tangan si fulan itu halal, dengan cara yang halal, maka hartanya halal. Hartanya apa? Halal. Beda dengan zat uangnya memang haram. Seperti misalkan ada orang menyuntan, mencuri. Ya. Nah, si fulan ini tahu si fulan ini nyuntan. Dikasihlah uang nyuntan tadi ke si B. Maka kalau si B tahu itu uang cuntanan, haram untuk diambil. Kenapa? Karena zat uangnya haram. Harus dia menolak, suruh kembalikan kepada orang yang dia curi darinya. Paham sekarang? Apa bedanya Ustaz dengan yang pertama? Yang pertama kan berupa gaji. Ya, gaji. Dia bukan murni mutlak zatnya itu haram, tetapi perbuatannya yang haram, yang menghasilkan harta haram. Tapi zat uangnya tidak haram. Maka kalau sampai kepada seseorang dengan cara yang halal, maka dia halal. Makanya Imam Nusayyid mempunyai kaedah, harta haram jika sampai kepadamu dengan cara yang halal, maka dia halal. Tapi itu hukum asal. Kalau kita berbicara tentang zuhud, wara', maka Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, jangan mengambilnya. Kenapa? Karena itu ada bau-bau riba. Tapi asal hukumnya halal. Lebih wara' kalau dia menolaknya. Wallahu a'lam. Saya ingat mama saya dulu ada adik nomor 3 ingin kerja di bank. Sudah diterima, sudah interview, sudah diterima. Mama bebadah, ayu ja ikam begawe di situ. Tapi aku kada bisa menerima sepeser pun dari ikam. Tegantar hati ading nih, kada jadi jadinya. Sampai sekarang tidak bekerja di bank konvensional. Dan beliau termasuk orang yang sangat hati-hati, rahimahullah ta'ala. Bahkan kadang saking hati-hatinya terlalu berlebihan. Ading dulu ada mau nikah dengan wanita mu'alaf, ujar mama, cari yang lain, itu bekas makan makanan yang haram dulunya. Padahal sudah mu'alaf, kalau sudah mu'alaf gak apa-apa. Maka di situ harus penjelasan. Tapi itulah kadang-kadang sikap kehati-hatian. Ya, demikian, wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup kiranya. Ini yang bisa sampaikan. Dan sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Umar bin Khattab, aku ingin sekali Rasulullah SAW menjelaskan sampai selesai bab riba, menunjukkan bahwa bab riba itu luas, panjang, apalagi di zaman sekarang. Makanya para ulama mengatakan orang yang ahli fikih adalah orang yang faham fikih muamalah. Kalau cuma fikih, bukan cuma, kalau fikih sholat, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah, itu hukum-hukum baku. Sedikit sekali perkara-perkara yang kontemporer.